بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أين وصلنا يا إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها dan keimanan kita kepada para rasul memiliki ثمرات hasil-hasil buah yang kita capai hasil-hasil yang mulia minha di antaranya al-ula yang pertama al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatih meyakini berilmu tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala وَإِنَايَتِهِ بِعِبَادِهِ menunjukkan perhatian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya حَيْثُ أَرْسَلَ إِلَيْهِمُ الرُّسُلَ dimana Allah mengutus kepada umat-umat tersebut para rasul لِيَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ اللَّهِ تَعَالَى agar kemudian para rasul inilah yang memberikan bimbingan, memberikan arahan menuju kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yubayyinu lahum kaifa ya'buduna Allah. Dan para rasul itulah yang akan menjelaskan kepada mereka bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-aql al-bashari, sebab akal seorang manusia la yastaqillu bima'rifati dhalik, tidaklah berdiri sendiri untuk mengetahui cara-cara beribadah, tidak berdiri sendiri untuk mengenal hidayah yang benar dan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita butuh pembimbing dan kita butuh di sana ada yang akan memberikan penjelasan dan memberikan contoh. Maka itulah faedahnya mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan Rasul kepada setiap ummah. Demikian pula mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan Rasul dari jenis mereka sendiri. Dari manusia. Bukan dari kalangan jin. Kalau dari kalangan jin bagaimana mereka bisa mencontoh. Dan bukan pula dari kalangan para malaikat. Agar kemudian manusia bisa mencontoh mereka. Bisa mereka mendapatkan penjelasan dari apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thaniyah yang kedua. syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matil kubra. Bersyukur seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat yang sangat besar ini. Nikmat yang sangat mulia, yang lebih besar dari segala macam kenikmatan yang kita dapatkan, berupa kenikmatan harta, kenikmatan mendapatkan istri, anak, kenikmatan memperoleh kesenangan hidup di dunia. Sesungguhnya kenikmatan yang paling besar yang tiada bandingannya adalah ketika dikirimnya kepada mereka para nabi dan rasul sebagai pembimbing, sebagai penunjuk jalan untuk kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau bukan mereka yang membimbing kita, tanpa bimbingan mereka lah, lakunna fi dhalalin mubin, tentunya kita termasuk di antara orang-orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai mubasyir wa mundzir kepada umat ini, merupakan kenikmatan yang sangat besar. Dengannya lah kita selamat dari neraka. Dengannya lah kita bisa menjadikan mereka sebagai qudwah wal uswah. Oleh karena itu, Abul Aliyah Rufai bin Mihran, salah seorang tabi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa aku telah membaca Al-Muhkam dari ayat-ayat Allah selama 10 tahun. Lalu kemudian aku pun mengetahui bahwa sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan padaku dua kenikmatan yang aku tidak ketahui yang mana di antara dua kenikmatan itu yang paling besar. Yang pertama, an hadani lil Islam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadaku menjadi seorang muslim. Yang kedua, walam yaja'alni haruriya, dan tidak menjadikan aku sebagai seorang haruri, khawarij, ahlul bid'ah. Dua kenikmatan yang terbesar di antara seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada dengan dikirimnya para nabi dan rasul tersebut. Al-Thalitha, buah yang ketiga, mahabbatur rusul alaihimus salatu wassalam wa ta'zimuhum, mencintai para rasul dan memuliakan serta mengagungkan mereka. Wa tsana'u 'alaihim bima yaliqu bihim, dan memberikan pujian kepada mereka dengan apa-apa yang layak bagi mereka, tidak sampai melampaui batas. Li'annahum rusulullah ta'ala, karena mereka adalah para utusan Allah, para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Walianahum qamu biibadati, dan sebab mereka telah menegakkan dalam beribadah kepada Allah. Wa tablighi risalati, dan menyampaikan risalahnya. Wan nushi liibadi, dan kesempurnaan nasihat mereka untuk hamba-hambanya, sehingga tidak satu pun dari kebaikan melainkan mereka telah sampaikan pada umatnya, dan tidak satu pun dari kejahatan melainkan mereka telah berikan peringatan agar umatnya ini menjauhkan diri dari ketersesatan tersebut. sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innahu lam yakun min nabiyyin qabli illa kana ala haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzira ummatahu ala an syarri ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah satu nabi dari nabi-nabi sebelumku melainkan kewajiban atas mereka untuk menyampaikan kebaikan apa saja yang mereka ketahui, pasti mereka sampaikan kepada umatnya. Dan tidaklah satu kejahatan dari yang mereka ketahui, melainkan pasti mereka berikan peringatan umat ini darinya. Waqad kadzabal mu'adinu al-mu'aniduna rusulahum. Dan sungguh para penentang-penentang dakwah, mereka telah mendustakan para rasul-rasul mereka. Za'imina anna rusulallahi ta'ala la yakununa minal bashar. Di mana mereka menyangka bahwa rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mungkin dari kalangan manusia. Maunya dari jenis yang lain. Maunya dari jenis yang bukan dari jenis manusia. Pengennya dari malaikat. Pengennya mempunyai kelebihan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Talut menjadi raja di antara mereka, apa kata mereka? Qalu anna yakunu lahul mulku alaina walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia tidak diberikan kekayaan, kok bisa diangkat sebagai raja? Emangnya kekayaan itu dijadikan sebagai patokan di dalam mengangkat seorang menjadi raja? Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilm wal jism. Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih dia di antara kalian dan memberikan kemuliaan, memberikan kelebihan dalam hal ilmu dan jasmani. Dengan ilmu seorang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad zakara Allah ta'ala hadha az-za'ma wa abtalah. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan persangkaan mereka ini. Dan Allah pun membatalkannya. Biqauli dengan firmannya di dalam suratul Isra ayat 94. Sampai 95. Wa ma mana'a an-nasa ay yu'minu id ja'ahumul huda. Dan tidaklah yang mencegah manusia untuk mereka beriman. Yang dimaksud di sini manusia, kebanyakan manusia. Wa ma mana'a an-nas ay wa ma mana'a aktsaran nas. Tidaklah yang mencegah mayoritas manusia untuk mereka beriman, idja'ahumul huda, di saat datang kepada mereka petunjuk melalui seorang rasul yang dikirim di tengah-tengah mereka dari kalangan manusia. Illa angkalu, melainkan mereka mengatakan sebagai bentuk bantahan dari mereka. Aba'adallahu basyarar rasulah. Apakah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang manusia untuk menjadi rasul? Hanya demikian. Masa begitu? Masa yang diutus Allah itu dari manusia dijadikan sebagai rasul? ya, ingkar mereka. Ya, sehingga ketika ada seorang rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, selalu itu yang mereka katakan. In antum illa basyarun mitsluna. Kalian ini hanya laki-laki sama seperti kami. Kamu juga manusia. Ada kelebihan apa kamu dari kami? Kamu makan, kami juga makan. Kamu minum, kami juga minum. Kamu berjalan, kami juga berjalan. Pengennya itu seorang rasul mempunyai power begitu. Seorang yang aneh. Gigi taring, giginya bertaring apa. Ya, supaya orang semua takut. Kan begitu. Ya. Atau mempunyai sesuatu yang ajaib. Makanya mereka minta dari mana? Dari malaikat. Ya. Maunya dari malaikat. Dengan mereka. Nah. Ya kalau dari malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innin." Katakan, kalau sekiranya di muka bumi ini ada dari kalangan para malaikat yang mereka berjalan dengan santainya, mereka berjalan dengan tenang. Ya. Lanazzalna 'alaihim, kami akan turunkan kepada mereka minas sama, dari langit, malakan rasulah untuk menjadi seorang rasul dari kalangan malaikat. Kalau memang di muka bumi ini ada malaikat yang bisa berjalan dengan santainya, dengan bentuk yang asli, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di sini, bahwa rasul itu datang kepada kalian untuk memberikan contoh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul di tengah-tengah kalian, dari jenis kalian, dari bahasa kalian, yang faham tentang bahasa kalian. Bagaimana kalau rasulnya itu dari Buton, dikirim ke tengah bangsa Arab, mau berbicara dengan manusia bagaimana? Bahasanya gak akan difaham-fahami, ya kan? Orang Indonesia misalnya, dikirim seorang rasul dari Indonesia, dikirim kemana? Ke Arab Saudi. Oke, okay. Mau dikatakan, u'budullah malakum min ilahin gairuh. Orang Arab bingung-bingung aja kan. Apa ini? Dikirim dari mereka dengan bahasa mereka agar mereka paham. Dan dikirim dari jenis mereka, dari kalangan manusia, agar mereka bisa mencontoh dengan perkataannya dan perbuatannya. Bukankah dengan perbuatan itu lebih ablak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan contoh tentang cara beribadah kepada rasul, kepada para sahabat. Bagaimana kalau yang menjadi rasul itu malaikat dengan bentuk aslinya Jibril dengan 600 sayap, bagaimana memberi contoh tentang tata cara sholat yang sebenarnya? Kalau memang ada malaikat yang bisa berjalan di muka bumi dengan tenang, akan kami turunkan. Tapi melihat keanehan sesosok makhluk yang punya sayap, ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, Jibril memiliki 600 sayap. Apa? Apa tidak akan kaget manusia ini melihat? Nah, dan mungkin mereka akan semakin ekstrim pula menganggap itu sebagai ilah. Oleh karena itu, kalaupun yang menjadi rasul itu dari kalangan malaikat, tentunya akan dijadikan seperti manusia. Lau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan. Wala labasna alaihim mayalbisun. Kalau sekiranya kami menjadikan rasul itu malaikat, kami akan menjadikan dia sebagai seorang laki-laki. dan akan kami kaburkan bagi mereka sehingga orang yang beriman pun tetap tidak akan beriman. Walaupun yang dikirim itu dari kalangan malaikat, kalau mereka tidak beriman, tidak akan beriman. Wala in ataita bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Kalau sekiranya engkau mendatangkan seluruh ayat, seluruh tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, asalnya mereka kufur, mereka akan terus di atas kekafiran mereka. Naam. Fa'abtalallahu ta'ala hadha za'ma. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membatalkan prasangka ini. Bi'annahu la budda ayyakuna rasulu basharan. Bahwa mesti yang menjadi seorang rasul itu manusia. Li'annahu mursalun ila ahlil ard. Karena dia juga diutus ke muka bumi. Nanti kalau yang diutus malaikat, lalu kemudian malaikat itu dijadikan sebagai sosok manusia, lalu kemudian malaikat tersebut melakukan suatu amalan-amalan, lalu kalian anggap berat, lain lagi nanti pernyataan kalian. Iya kan? Mungkin mereka akan oh itu kan malaikat diberikan kekuatan lebih, kami kan manusia mestinya lebih rendah. Yang namanya orang tidak beriman, tidak akan beriman. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Naam. Maka di sana ada manfaah, kemaslahatan yang sangat besar. Mengapa Allah mengutus seorang rasul itu dari kalangan mereka? Berjalan di pasar, makan dengan makanan mereka, duduk bersama mereka. Naam. Wahum bashar, dan mereka juga manusia. Walau kana ahlul ardi malaikatan, kalau sekiranya penduduk bumi ini malaikat, lanazzalallahu alaihim minas sama'i malakar rasula. Tentunya Allah akan menurunkan dari langit juga sebagai rasul dari kalangan malaikat. Liyakuna mithlahum, agar menjadi seperti mereka. Naam. Wa hakadha hakallahu ta'ala 'anil mukadzibina lirrusul. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menghikayatkan tentang orang-orang yang mendustakan para rasul. Annahum qalu, bahwasanya mereka mengatakan, in antum illa basyarun mithluna. Mereka mengatakan kamu ini ya, bukanlah melainkan seorang manusia seperti kami. In di sini maknanya ma, yakni nafiah. Ma antum illa bashar. Kamu ini bukanlah melainkan kamu hanya seorang manusia seperti kita pula. Turiduna antasuduna amma kana ya'budu aba'una. Ya. Yang kalian menghendaki untuk memalingkan kami dari apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami. Fa'tuna bisultanin mubin. Maka datangkanlah kepada kami kekuasaan yang nyata. Ya. Yang menunjukkan kamu itu seorang rasul begitu. Qalat lahum rusuluhum, berkata kepada mereka rasul-rasul mereka. Innahnu illa basharun mithlukum, kami ini memang tidaklah melainkan kami pun manusia seperti kalian. Walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadi. Akan tetapi Allah memberikan anugerah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah dari hamba-hambanya. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dari kalangan para malaikat sebagai utusan-utusan, juga dari kalangan manusia sebagai utusan-utusan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. dari kalangan manusia. Naam. Ya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa bi'idznillah. Dan kami tidak akan mampu mendatangkan pada kalian tanda kekuasaan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena di tangan Allah seluruh kekuasaan. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka terjadi. Jika tidak, maka itu menunjukkan kelemahan para rasul. Mereka hanya manusia. Hanya diberikan risalah yang menunjukkan kemuliaan mereka di atas manusia yang lainnya. Maka ini hikmah yang sangat besar. Di saat Rasul itu diutus di tengah-tengah kita dari kalangan manusia. Bagaimana kalau dari kalangan jin? Kesulitan. Ya. Untuk melihat mereka. Walhamdulillah wa bi ni'matillah. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rasul dari kalangan manusia, Rasulullah mengajarkan kepada kita cara makan yang benar. Kalau malaikat enggak makan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menjamu dua malaikat, mereka tidak mau makan, iya kan? Walhamdulillah wa bi ni'matillah, diutus dari kalangan manusia mengajarkan kepada kita bagaimana cara-cara kehidupan manusia yang benar. Mengajarkan kepada kita menikah. Mengajarkan kepada kita cara tidur. Berjalan, berakhlak, al-karimah. Hikmah yang besar. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Dan insyaallah poin yang berikutnya tentang al-yaumul akhir akan kita sebutkan di pertemuan yang berikutnya. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.